sabore barat banyu ame kana jukat bisaka di marada ame bonang edek diri ka ulangan mere mampap na mampi muhammasap panang tinyak nyari ampak nang badalah galo ati babu wakue. Sabayu, sabayu lagi. Udah bosa tiga diri sepangkat lagi. Batu temang ayu bunga diri pane dekat nalam dina pane nokat. Udah batu di palangan nani anang nawari ene bapak panji dalam